بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد Hadirin hadirat rahmatullah alaikum ajma'in. Wulidal musharraf fi rabi'il awal. Wulida dilahirkan al-musharraf, siapa nabi yang dimuliakan, fi rabi'il awali, pada bulan rabi'ul awal atau musim semi tahap pertama. Ketentuan-ketentuan Allah, tindakan-tindakan Allah, perbuatan-perbuatan Allah, semuanya tidak ada yang kebetulan, segalanya diatur, ditentukan secara cermat. Karena itu kalau Nabi kita itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, di musim semi tahap pertama, itu sesungguhnya merupakan isyarat bahwa saat Nabi dilahirkan, alam semesta ini tenggelam di dalam cahaya ruhani. Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal di musim semi, itu pertanda bahwa disitulah muncul dan berseminya keimanan-keimanan, muncul dan berseminya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi dilahirkan di musim semi, maka kita sebagai umatnya mesti berupaya, berusaha untuk memusim semikan hati kita, untuk mencerahkan batin kita. Hati kita, batin kita bisa tercerahkan kalau sudah sepenuh-penuhnya terfokus, tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah untuk membuat batin kita, hati kita menjelma sebagai musim semi. Orang yang batinnya musim semi itu senantiasa bergembira karena merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa hidup orang ini adalah rasa Allah. Dari saking kuatnya rasa Allah dalam hidup orang yang batinnya musim semi, orang ini sampai menyaksikan bahkan kerikil-kerikil sekalipun memiliki ruh keilahian. Jadi dalam diri kita, kalau kuat rasa keilahian, maka kita akan menyaksikan rasa keilahian pada segala sesuatu yang lain. Hujan itu rasanya sangat rohani. Mendung dan awan itu rasanya sangat rohani. Angin berhembus itu sangat rohani. Itu kalau dalam batin kita sudah tuyuk dengan kekuatan rohani, muncul sebagai musim semi ilahi. Maka wajar ketika Allah Ta'ala menyatakan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah, dan tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah kepada semesta alam. Karena musim semi Nabi itu adalah kesejukan, adalah ketentraman bagi seluruh alam raya. Tinggal seberapa kita mendapatkannya itu bergantung kepada istiqdat, kepada kesiapan kita masing-masing untuk tertulari musim semi rohani dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau batin kita mengalami musim gugur, batin kita menjauh dari Allah, tak merasakan kenikmatan berdekat-dekatan dan beribadah kepada Allah Ta'ala, menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami, itu jauh sesungguhnya lebih sengsara dibandingkan dengan siksaan neraka. Al-ghaflatu anillah asyaddu min dukhulinar. Orang yang selalu lalai, lupa kepada Allah, jauh dari Allah, sesungguhnya siksaan lalai dan lupa itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan orang masuk neraka. Semua orang masuk neraka, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun penduduk neraka yang lupa kepada Allah ketika berada di neraka. Semua orang neraka itu kompak berzikir kepada Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Karim al Ihsan. Itu zikirnya orang-orang neraka yang kompak, yang senantiasa, yang selalu. Orang-orang di dunia boleh saja hatinya lupa kepada Allah Ta'ala dan berarti lebih tidak bermutu dibandingkan dengan orang-orang yang berada di neraka, sebab mereka di sana senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala walaupun bercampur juga dengan siksaan dari akhiratnya. Maka karena musim semi, wal qalbu yasfak wal kawakib tanjali, orang yang batinnya muncul sebagai musim semi, maka hatinya senantiasa yakhfak, senantiasa bergembira, senantiasa kiram, senantiasa senang. Tak ada kesenangan, tak ada kenikmatan di dunia ini dibandingkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Maka surga di dunia adalah dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Para sahabat adalah orang-orang yang sudah merasakan surga di dunia karena mereka dekat dengan Rasulullah. Kita yang jauh berabad-abad setelah Nabi kita bukan halangan sesungguhnya, bukan rintangan bagi kita untuk berjumpa dengan beliau. Masih ada kemungkinan kita berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi. Karena itu, sebelum memulai salawat itu, ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai orang-orang yang berharap syafa'at kanjeng Nabi, banyak-banyaklah membaca salawat kepada Gusti junjungan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa man yakhutubu wisalatan yaqzatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai orang-orang yang ingin berjumpa dengan kanjeng Nabi, baik ketika terjaga maupun dalam mimpi, banyak-banyaklah membaca salawat kepada Gusti junjungan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masih sangat luas kemungkinan kita berjumpa Nabi dan tercatat sebagai sahabat. Karena ruang mimpi untuk berjumpa dengan beliau itu terbuka sampai kapanpun, tergantung kabel rohani kita nyambung kepada beliau atau tidak, tergantung musim semi rohani kita kuat atau tidak sehingga tersambung dengan beliau. Wa ya may yakhthubu ismalahu yaqutadu wa manama. Ketika hati sudah mengalami kegembiraan karena terhubung dengan gerbong rohani kanjeng Nabi, pasti wal qalbu yakhfak. Hati itu pasti melonjak-lonjak kegirangan, senang. Orang yang paling pas-pasan nasibnya, hatinya kecantol dengan Rasulullah, orang ini mendapatkan surga bahkan sejak di dunia. Dan karena itu kemudian wal kawakib tanjali, bintang gemintang menjadi menyala, tidak terutama bintang gemintang di langit sana, tapi bintang gemintang dalam hati kita, dalam hati orang-orang beriman, yaitu ketika petunjuk Allah memenuhi ruangan rohani orang beriman sehingga orang ini melangkah mengerjakan apapun pasti atas bimbingan Allah, atas petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa pentingnya kita menghayati wulidul musyarraf fi rabi'il awal. Nah, Nabi kita itu secara bulan itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Wa minal ayyami yaumal itsnain. Wa qabruhu wa wiladatuhu fil haramain. Kelahiran beliau itu di hari Senin. Hari yang betul-betul bercabang dua. Karena Senin berarti Isnin berarti dua. Yaitu di hadapan Allah Nabi datang untuk memperjuangkan kita umatnya. Siapapun yang mau diperjuangkan, diperjuangkan oleh beliau untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kita itu memiliki cantolan yang kuat, yaitu Nabi kita sebagai penengah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan beliau, kita akan tersisih dan tersingkirkan hingga masuk dalam jurang penderitaan. Nah, di hadapan makhluk, beliau hadir atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi disebut sebagai barzakh atau alam tengah, alam perantara antara Allah dengan umat manusia. Maka betapa banyak peristiwa yang oleh Allah Taala ditakdirkan hari Senin bagi kanjeng Nabi. Nabi misalnya lahirnya hari Senin, terus nanti mendapatkan firman Allah Taala pertama kali itu hari Senin, terus beliau itu hijrah ke Madinah itu hari Senin, dan pada akhirnya beliau wafat menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Senin di bulan yang sama dengan kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal. Ini yang disebut bahwa skenario Gusti Allah Ta'ala, tindakan Allah tidak ada yang kebetulan. Dan itu sepenuh-penuhnya menjadi i'tibar, menjadi mau'izah kepada diri kita agar kita senantiasa menapak tilasi musim semi rohani beliau yang telah dicontohkan dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat merasa seperti di surga ketika berdekatan dengan Nabi. Nabi, kata sahabat-sahabat, kami ketika bersama denganmu Nabi, seolah-olah hidup kami itu berada di surga, senang sekali Nabi. Tapi kenapa kok ketika pulang ke rumah Nabi persoalannya menjadi lain? Ruwet kemudian datang kembali, sedih menghantui kembali, persoalan-persoalan menghantui kembali. Nabi kemudian bersabda, andaikan kalian bisa mempertahankan rasa senang, rasa bahagia dengan aku ketika engkau pulang, ketika kalian pulang ke rumah masing-masing, maka pasti kalian akan mendapatkan sambutan selamat dari malaikat, dan malaikat-malaikat akan menjabat tangan kalian. Sama dengan di sini. Di sini bisa saja rohani kita itu memuncak, kita mengalami nikmat rohani. Tapi ketika pulang bisa kan diulangi? Belum tentu bisa, kenapa? Sendirian. Kalau sendirian menghadapi begal yang banyak itu persoalannya menjadi susah. Kalau di sini kita bersama-sama, itu bisa dengan mudah kita mendapatkan kenikmatan khusyuk. Nah, kalau bersama-sama saja tidak khusyuk, apalagi sendiri, makin dikerumuni oleh begal-begal. Jadi di sini ini kita bagaimana mungkin mendapatkan nikmat dan khusyuk untuk sebisa mungkin kita pertahankan ketika kita pulang ke rumah masing-masing. Bahkan di jalan kita tetap bisa bersenandung, bersenang hati sebagaimana di sini senang hati kita mempersembahkan salawat dan salam kepada Nabi kita. Nah, ini yang sesungguhnya alasan bagi kita kenapa kita mesti bermaulid setiap saat. Kita bermaulid setiap saat itu, maka setiap saat pula kita mendapatkan pengaruh musim semi rohani Nabi. Jadi bermaulid itu sesungguhnya setiap tahun pada bulan Rabiul Awal itu sudah paling lama itu. Artinya sebisa mungkin, malah setiap saat kita bermaulid, mungkin mengenang perjalanan hidup Nabi yang penuh barokah, atau senantiasa khidmat bersolawat setiap saat kepada beliau dengan lagu atau tanpa lagu. Yang penting kita tersambung secara rohani dengan beliau. Itu bermaulid, bermaulid. Jadi karena itu maulid ini mesti kita kontinyukan. Tidak saja dalam kebersamaan, dalam adanya kesemarakan seperti ini, di kesunyian kita pun kita berusaha untuk bermaulid. Nabi, andaikan tidak karena engkau, sudah pasti kusembah Tuhan yang lain. Nabi, andaikan takkan engkau, sudah pasti aku berdoa kepada Tuhan yang lain. Nabi, andaikan bukan karena engkau, sudah pasti tidak kutemukan jalan keselamatan dalam hidupku ini. Nabi, andaikan bukan engkau, sudah pasti tidak bisa kubedakan antara baik dan buruk. Nabi, andaikan bukan karena engkau, segala-galanya ini tidak akan pernah menjadi ada. Nabi, Nabi, Nabi, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah given, sudah tercipta dengan baik, maka setiap saat hidup kita itu adalah maulid. Setiap saat hidup kita itu adalah sholawat. Setiap saat hidup kita itu adalah musim semi rohani Kanjeng Nabi. Setiap saat adalah kegembiraan demi kegembiraan. Itulah pentingnya kita berpindah dari model maulidan yang artifisial, yang gegap gempita secara lahiriah, masuk ke dalam maulidan yang sangat tusuk di kedalaman rohani kita masing-masing. Sehingga perjumpaan di dunia ini sudah dirasa perjumpaan dengan Nabi kita, dengan orang yang paling kita dambakan, yang paling kita kangeni di dalam hidup kita ini. Semoga oleh Allah Ta'ala kita dimudahkan untuk sampai kepada hakikat sholawat, sehingga kita senantiasa menjalani hidup ini dengan senang hati karena pengaruh musim semi rohani Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.